Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Insyaallah di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kitab Syarah Thalathatil Usul. Kita masih membahas tentang Arkanul Iman, rukun-rukun iman, yang iman merupakan martabah, tingkatan yang kedua dalam dinul Islam, dalam agama Islam. Kemarin telah disebutkan bahwasanya rukun iman yang pertama adalah antu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengandung empat perkara, mencakup empat perkara. Yang pertama, beriman tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Telah disebutkan kemarin bahwasanya untuk menunjukkan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala bisa dengan empat hal. Yang pertama dengan fitrah, yang kedua dengan akal, yang ketiga dengan syariat, yang keempat dengan indera. Adapun fitrah, maka maksudnya fitrah manusia itu menunjukkan atau mengakui akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena setiap makhluk diberikan fitrah untuk beriman terhadap penciptanya tanpa berfikir atau mempelajari terlebih dahulu. Dan tidak ada yang memalingkan dari fitrah ini kecuali sesuatu yang sifatnya datang belakangan kepada hati yang memalingkannya dari fitrah tersebut. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan bahwasanya tidaklah seorang anak dilahirkan kecuali dia dilahirkan di atas fitrah, di atas Islam. Di antaranya di atas keyakinan bahwasanya Allah lah pencipta dia, satu-satunya zat yang berhak diibadahi, dan bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Lalu kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Tidak ada yang menjadikan dia Muslim. Kenapa? Karena dia lahir di atas Islam. Hukum asalnya, dia adalah seorang Muslim. Lahir di atas keislaman. Yang kedua, adapun dalil secara akal yang menunjukkan keberadaan Allah atau wujudnya Allah Ta'ala adalah bahwasannya seluruh makhluk ini, baik yang awal maupun yang belakangan, yang pertama sampai yang terakhirnya, itu mesti ada yang menciptakannya. Mesti ada yang mengadakannya. Karena tidak mungkin makhluk itu menciptakan dirinya sendiri. Dan juga tidak mungkin dia datang dengan tiba-tiba atau dengan kebetulan. Mengapa dia tidak bisa menciptakan dirinya sendiri? Karena dia sebelum adanya itu adalah ma'dum, sesuatu yang tidak ada. Maka sesuatu yang tidak ada tidak mungkin akan menciptakan. Dan juga tidak mungkin dia ada dengan sendirinya atau spontan. Karena semua kejadian yang ada di sini, di alam ini, mesti ada yang menjadikannya. Apalagi kita lihat alam yang begitu teratur, tertata rapi, itu tidak mungkin ada dengan sendirinya. Karena sesuatu yang terjadi secara kebetulan itu awalnya berantakan, tidak teratur. Maka tidak mungkin dia akan menjadi teratur setelahnya. Sedangkan alam semesta ini dari awal terus sampai sekarang dalam keadaan teratur. Pasti ini menunjukkan ada yang menciptakannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang ketiga, dalil secara syar'i yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala adalah bahwasanya kitab-kitab samawi seluruhnya telah berbicara tentang adanya Allah. Dan juga hukum-hukum yang dibawa atau yang dijelaskan dalam kitab-kitab tersebut, yang hukum-hukum tadi mengandung kemaslahatan bagi makhluk, ini menunjukkan bahwasanya kitab-kitab tersebut atau hukum-hukum tersebut datang dari Allah Rabbun Hakimun Alimun, Zat yang Maha Pencipta, memiliki dan mengatur alam semesta ini, yang Maha memiliki hikmah, lagi Maha mengetahui kemaslahatan atau kebaikan-kebaikan untuk makhluknya. Dan juga berita-berita kauniyah yang pasti terjadi, yang dijelaskan dalam kitab-kitab tersebut, telah dibuktikan kebenarannya dalam kenyataan. Ini juga menunjukkan bahwasanya kitab-kitab tersebut memang datang dari Allah yang Maha mampu untuk mengadakan apa yang diberitakan dalam kitab-kitab tersebut. Dalil yang keempat adalah dalil indrawi yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dilihat dari dua sisi. Yang pertama, annana nasma'u, bahwasanya kita semuanya mendengar dan juga menyaksikan dikabulkannya doa orang-orang yang berdoa, dan juga ditolongnya orang-orang yang mendapatkan kesulitan, kesusahan atau mara bahaya. Ini semua menunjukkan dengan penunjukan atau dalil yang pasti dan nyata yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Nuhan idznada min qablu fastajabna lahu." Dan ingatlah sebelum itu Nabi Nuh alaihi salam ketika beliau menyeru Allah, berdoa kepada Allah, maka kami, kata Allah, mengabulkan, memperkenankan doanya tersebut. Al-Anbiya ayat 76. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Al-Anfal ayat yang ke-9. Ingatlah ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian. Istighatsah artinya minta pertolongan di saat sulit, di saat darurat. Lalu Allah memperkenankan, mengabulkan istighatsah kalian tersebut, permintaan kalian tersebut. Adapun dalam hadis disebutkan dalilnya dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu an, yang berkata bahwasanya pernah suatu hari, yakni pada hari Jumat, ada seseorang, seorang Arab gunung, Arab Badui, Arabi, pada hari Jumat masuk ke masjid ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedang berkhutbah. Lalu Arab gunung ini mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halakal mal wa ja'al iyal, fad'allaha lana." Wahai Rasulullah, harta telah hancur, telah binasa, telah habis, dan manusia kelaparan. Maka berdoalah kepada Allah untuk kebaikan kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengangkat kedua tangan beliau dan berdoa. doa minta hujan, minta agar diturunkan air hujan. Maka yang tadinya awan tidak ada, setelah Rasulullah berdoa, awan pun berkumpul, yakni bergerak seperti gunung-gunung. Yakni banyak awan yang tebal yang berisi air hujan. Maka tidak, Nabi tidak turun, belum sempat turun dari mimbarnya, sampai aku melihat air hujan membasahi dan menetes dari jenggot beliau. Pada Jumat berikutnya yang kedua, Arab tadi datang lagi, atau yang lainnya datang dan berdiri lalu mengatakan, ya Rasulullah, tahaddama al-bina, wahai Rasulullah, bangunan telah hancur karena hujannya terus menerus tidak berhenti. Wa gharaqal mal, wa gharaqal mal, dan harta telah tenggelam, telah hancur. Fad'allaha lana, maka berdoalah kepada Allah untuk kami. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengangkat kedua tangan beliau dan berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami dan jangan di atas kami. Artinya, jadikanlah air hujan itu bermanfaat, diberkahi, bukan menjadi musibah untuk kami. Maka tidaklah beliau mengisyaratkan ke suatu arah kecuali hujan telah berhenti. Hadis muttafaqun alaih. Wa ma zalat ijabatu da'in amran mashhudan ila yaumina hadza liman sadaqa al-luju'u ila Allah ta'ala wa ata bi syara'iti al-ijabah. Kata Syekh rahimahullah, senantiasa dikabulkannya doa orang-orang yang berdoa itu adalah perkara yang bisa disaksikan. Hampir semua orang pernah melihat, mendengar, atau menyaksikan dikabulkannya doa orang yang berdoa. Sampai hari ini kita menyaksikan perkara tersebut. Tentunya bagi orang yang jujur berlindungnya kepada Allah, kembalinya kepada Allah dalam berdoa, jujur, ikhlas, khusyuk ketika berdoa, dan benar-benar butuh kepada Allah di saat dia berdoa, dan dia memenuhi syarat-syarat dikabulkannya doa. Ini sisi yang pertama yang menunjukkan tentang keberadaan Allah itu bisa ditunjukkan dengan dalil indrawi. Adapun sisi yang kedua adalah anna ayatil anbiya allati tusamma al-mu'jizat wa syahiduha an-nasu aw yasma'una biha burhanun qadhi'un ala wujudi mursilihim wa huwa Allahu ta'ala. Sisi yang kedua adalah bahwasanya ayat-ayat para nabi yang disebut dengan mukjizat itu disaksikan oleh manusia atau didengar oleh manusia. Ini adalah bukti yang nyata, yang pasti, yang menunjukkan atas keberadaan zat yang mengutus para nabi dan rasul tersebut, yakni Allah Ta'ala. Dikarenakan mukjizat tersebut adalah perkara-perkara yang di luar kemampuan manusia. Di luar kemampuan manusia. Manusia tidak mampu untuk melakukannya. Allah berlakukan mukjizat tersebut sebagai penguatan bagi para rasulnya dan untuk menolong para rasulnya tersebut. Contohnya adalah ayat Musa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau agar memukulkan tongkatnya ke lautan. Maka Nabi Musa pun memukulkan tongkatnya ke lautan. Akhirnya lautan tersebut terbelah menjadi 12 jalan yang kering. Dan air yang ada di antara jalan-jalan tersebut kaljibal, seperti gunung-gunung besar. Tapi mereka yang ada di jalan tersebut, yakni Nabi Musa dan kaumnya, bisa melihat teman yang lainnya yang ada di jalan yang lainnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menjelaskan akan hal ini. Fa auhayna ila Musa an idrib bi 'asakal bahr fanfalaqa fa kana kullu firqin qattawdil 'azim. Asy-Syu'ara ayat yang ke-63. Maka kami memberikan wahyu atau mewahyukan kepada Musa agar dia memukulkan tongkatnya ke lautan. Maka kami mewahyukan kepada Musa, pukulkan tongkatmu ke lautan itu. Maka setelah dipukulkan tongkatnya ke lautan, akhirnya lautan tersebut terbelah. Dan masing-masing belahan itu seperti gunung yang besar. Ini mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Di samping tongkat tersebut menjadi ular. Ketika tongkat Nabi Musa dilempar ke tanah, disimpan di tanah, menjadi ular yang besar yang merayap dengan cepat. Ketika diambil menjadi tongkat lagi. Itu juga mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketika berhadapan dengan para tukang sihir, tongkat tersebut yang berubah menjadi ular memakan ular-ular buatan atau ular-ular palsu yang dibuat oleh tukang-tukang sihir. Kata para ulama bahwasannya mukjizat yang Allah berikan kepada para nabinya itu sesuai dengan kondisi kaum dari nabi tersebut, dari para nabi tersebut. Ketika kaumnya Nabi Musa alaihissalam itu terkenal di kalangan mereka ilmu sihir. Ini sudah merebak, sudah menjadi sesuatu yang dibanggakan oleh masyarakat di saat itu, yakni ilmu sihir. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan Nabi Musa alaihissalam dengan mukjizat tongkat yang berubah menjadi ular, yang memakan ular-ular buatan tukang sihir. Ular Nabi Musa, ular yang asli, bukan palsu, asli ular. Tongkatnya tongkat asli, ularnya asli. Karena mukjizat Allah yang mengadakannya, yang menakdirkannya. Adapun ular-ular yang dibuat oleh tukang sihir atau yang kelihatan ular, yang merupakan sihirnya para tukang sihir, itu ular-ular palsu, buatan, bukan nyata. Dengan ini tentunya orang yang jujur akan langsung beriman dengan Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Ini asli. Ini dari Allah Rabbul Alamin. Dan terbukti tukang sihir yang melihat sihir buatannya itu kalah dimakan oleh ular Nabi Musa, dari tongkat Nabi Musa, maka mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalun tsanin, contoh yang kedua, ayatu Isa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, haitsu kana yuhyil mauta wa yukhrijuhum min quburihim bi idznillah. yakni mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihi salam adalah beliau mampu menghidupkan, bisa menghidupkan orang mati dan mengeluarkan mereka, orang-orang yang mati tersebut, dari kuburan-kuburan mereka dengan izin Allah Ta'ala tentunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa uhyil mauta bi idznillah, yakni menjelaskan, mengisahkan atau menyampaikan ucapannya Nabi Isa alaihissalam, dan aku bisa menghidupkan orang yang telah mati dengan izin Allah. Ali Imran ayat 49. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa idh tukhrijul mauta bi idzni, Al-Maidah 110. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang yang telah mati dari kuburannya dengan izinku, kata Allah. Ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan juga mukjizat yang lainnya, yakni beliau bisa menyembuhkan penyakit kusta atau yang lainnya, yang memang di saat itu di zaman Nabi Isa alaihi salam sudah terkenal, yang terkenal ilmu kedokteran. Sangat luas, sangat hebat ilmu kedokteran di saat itu. Maka Allah kuatkan Nabi Isa alaihi salam dengan mukjizat ini. Bisa menyembuhkan dengan izin Allah sekian penyakit yang secara teori tidak ada obatnya. Dan bahkan bisa menghidupkan yang mati. Bahkan mengeluarkan yang mati dari kuburannya. Tentunya ini akan mendiamkan para dokter yang hebat sekalipun. Tentunya mereka yang jujur akan beriman kepada Nabi Isa alaihi salam. Contoh yang ketiga adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hina talabat minhu Quraisyun ayatan, ketika orang-orang Quraisy, suku Quraisy meminta kepada Nabi, meminta kepada beliau untuk ditunjukkan suatu ayat tanda kekuasaan Allah atau mukjizat. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengisyaratkan atau menunjuk kepada bulan. Fang falaqa firqataini. Maka bulan itu menjadi terbelah, terbelah menjadi dua bagian. Terpisah dan dilihat oleh manusia. Dilihat oleh orang-orang Quraisy terbelahnya bulan. Dan kelihatan sebelah di sini, sebelah di sana. Yang sebelah di sebelah sini, yang sebelahnya atau yang setengahnya di sebelah yang lain. Terlihatan, nampak terlihat bulan yang terbelah menjadi dua, dua bagian. Dilihat dan disaksikan oleh manusia, oleh orang-orang Quraisy. Dalam masalah ini Allah berfirman, iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat, as-sa'ah, dan telah terbelah bulan, al-qamar. Wa iyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Dan apabila orang-orang Quraisy melihat suatu ayat di antaranya terbelahnya bulan, maka mereka berpaling dan mengatakan ini adalah sihir yang terus-menerus. Minta ditunjukkan ayat tanda kekuasaan Allah. Ketika sudah ditunjukkan, mereka menolaknya, menentangnya, berpaling, bahkan mengatakan ini adalah sihir yang terus-menerus. Itulah orang-orang Quraisy yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tadi surat Al-Qamar ayat 1 sampai 2. Maka ayat-ayat ini yang bisa dilihat, dirasakan, disaksikan, yang Allah berlakukan sebagai penguat bagi para rasulnya dan penolong untuk mereka. Tadullu dilalatan qat'iyatan ala wujudihi ta'ala. Ini semuanya menunjukkan dengan penunjukan yang pasti dan nyata, yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini baru perkara yang pertama dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan benar dengan memenuhi empat perkara. Yang pertama, beriman tentang keberadaan Allah, harus mengimaninya. Dan telah, yakni keberadaan Allah telah ditunjukkan oleh empat hal, yakni fitrah, akal, syariat, dan indrawi. Nah, sekarang yang kedua dari permasalahan beriman kepada Allah adalah al-imanu bi rububiyyatihi, beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ayani yang namanya rububiyah atau beriman dengan rububiyah Allah adalah bi annahu wahdahu rabb, la syarika lahu wa la mu'in. Kita beriman, kita meyakini bahwasanya Allah adalah Rabb satu-satunya, yang tidak ada sekutu baginya dan tidak ada seorang penolong pun baginya. Warrabbu, sedangkan ar-rabb artinya man lahul khalqu wal mulku wal amru, zat yang memiliki penciptaan, yakni zat yang menciptakan, yang memiliki dan yang punya perintah, yang bisa menciptakan, mampu menciptakan, yang memiliki, menguasai, dan yang punya perintah. Fala khaliqa illallah, maka tidak ada pencipta kecuali Allah. Wala malika illa huwa, tidak ada pemilik, tidak ada raja, tidak ada yang menguasai atau penguasa kecuali Dia, yakni Allah. Wala amra illa lahu, dan tidak ada perintah kecuali milik Allah. Seluruh perintah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, ala lahul khalqu wal amr, ketahuilah hanya milik Dia, yakni milik Allah, al khalq penciptaan dan al-amr perintah. Hanya Allah satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini, dan hanya Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta ini, yang memiliki perintah terhadap alam semesta ini. Surat Al-A'raf ayat yang ke-54. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Fatir ayat yang ke-13, zalikumullahu rabbukum lahul mulk, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Rabbnya kalian. Bagi Dia kerajaan, hanya milik Dia, hanya milik Allah, al-mulk kerajaan, kekuasaan, kepemilikan. Dan orang-orang yang kalian seru, yang kalian sembah selain Allah, mereka itu tidak memiliki apapun walaupun setipis kulit ari. Yani selain Allah yang disembah oleh kaum musyrikin itu tidak memiliki apa-apa walaupun setipis kulit ari. Yani hanya Allah satu-satunya yang memiliki alam semesta ini, termasuk benda-benda yang disembah oleh kaum musyrikin tadi. Itu juga milik Allah Subhanahu wa taala. Walam yu'lam anna ahada minal khalqi ankara rububiyyat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak diketahui ada seorang makhluk pun yang mengingkari rububiyyat Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang sombong, yang menyombongkan diri dalam keadaan dia tidak meyakini apa yang dia katakan dalam pengingkaran dia terhadap rububiyah Allah. Mungkin ada yang mengingkari kalau Allah itu pencipta, pemilik, mengatur alam semesta, tetapi sifatnya atau muncul dari orang yang sombong dalam keadaan dia tidak meyakini apa yang dia ingkari atau yang dia ucapkan tersebut, sebagaimana yang ada atau yang dialami oleh Fir'aun, yang ada pada Fir'aun, yang terjadi pada Fir'aun. Ketika Fir'aun berkata kepada kaumnya, ana rabbukumul a'la, aku, kata Fir'aun, Rabb kalian yang paling tinggi. Fir'aun mengaku sebagai Rabb, pencipta, pemilik, dan pengatur alam semesta. Luar biasa kekufuran, kesombongan, dan kelancangan Fir'aun mengaku Rabb. Bahkan diberikan sifat Al-A'la. Dia mensifati dirinya dengan Al-A'la, yang maha tinggi. An-Nazi'at ayat ke-24. Dalam ayat yang lain Allah jelaskan ucapan Fir'aun tersebut. Al-Qasas ayat ke-38. Ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai para pembesarku, aku tidak mengetahui untuk kalian satu ilah pun, sesembahan pun selain aku. Yani di samping Fir'aun mengaku sebagai Rabb, pencipta, pemilik, dan pengatur alam semesta, dia juga mengaku sebagai ilah yang berhak untuk diibadahi. Dia mengaku, mengklaim kalau dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Adapun selain dia, termasuk Allah, tidak berhak disembah, kata Fir'aun. Sudah sangat keterlaluan. Benar-benar apa? Melampaui batas. Sudah togha. Sudah apa? Melampaui batas. Akan tetapi, ucapan Fir'aun tersebut, yang mengaku sebagai Rabb, yang mengaku sebagai ilah, itu tidak didasari dengan keyakinan. Yani hanya sekedar ucapan yang didasari oleh kesombongan. Dalam keadaan hatinya tidak meyakini apa yang dia ucapkan. Tetap hati kecilnya mengatakan atau meyakini bahwasanya di sana ada pencipta alam semesta ini. Bukan dia. Tetapi dia mengatakan sebagai Rabb. Karena apa? Kesombongan. Sebagaimana hal ini Allah jelaskan dalam Al-Quran surat An-Naml. Ayat yang ke-14. Wajahadu biha wastaiqonatha anfusuhum zulman wa'uluwa. Dan mereka, yakni Fir'aun dan bala tentaranya atau kaumnya atau para pengikutnya, mengingkari mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa. Karena apa? Zulmau wa'uluwa. Karena kezoliman dan kesombongan. Mereka mengingkari tentang risalah yang dibawa oleh Nabi Musa. Mengingkari adanya Allah dan seterusnya. Dalam keadaan hati-hati mereka, jiwa-jiwa mereka meyakininya. Meyakini adanya Allah sebagai pencipta dan juga meyakini kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Fir'aun, sebagaimana yang Allah hikayatkan dalam Al-Quran, Al-Isra ayat yang ke-102. Laqad 'alimta ma anzala ha'ula'i illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la'adhunnuka ya Fir'aun masbura. Kata Nabi Musa kepada Fir'aun, sungguh engkau wahai Fir'aun, engkau telah tahu bahwasanya tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat ini kecuali pemilik langit-langit dan bumi, kecuali Rabbnya langit-langit dan bumi, yakni Allah subhanahu ta'ala, yang mana mu'jizat-mu'jizat tersebut adalah basair, sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sesungguhnya aku benar-benar mengira engkau, yakni meyakini bahwasanya engkau ya Fir'aun masbura, orang yang akan binasa. Walihadza kana al-musyrikuna yuqirruna birububiyyatillahi ta'ala ma'a isyrakihim bihi fil uluhiyyati. Oleh karena inilah kaum musyrikin di zaman Nabi, mereka mengakui, mengimani rububiyyah Allah ta'ala. Mereka mengimani bahwasanya Allah lah satu-satunya pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta ini. Bersamaan dengan kesyirikan mereka kepada Allah dalam masalah uluhiyah. Mereka berbuat syirik dalam masalah uluhiyah, dalam masalah ibadah. Yani mereka di samping beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah, kepada berhala, patung, malaikat, jin, orang soleh, nabi dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya surat Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah, milik siapakah bumi ini dan orang-orang atau makhluk-makhluk yang ada padanya jika kalian mengetahui. Sayaquluna lillah, qul afala tadhakkarun. Niscaya mereka kaum musyrikin tersebut akan menjawab, bumi dan makhluk yang ada padanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, maka mengapa kalian tidak ingat, tidak bisa mengambil pelajaran? Qul mar rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakanlah, siapakah pemilik atau Rabbnya langit-langit yang tujuh? Dan siapakah Rabbnya atau pemilik arsy yang agung yang besar? Sayaquluna lillah. Niscaya mereka akan menjawab, itu semuanya milik Allah. Qul afala tattaqun. Katakanlah, maka mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru 'alaihi in kuntum ta'lamun. Katakanlah, siapakah yang di tangannya kerajaan-kerajaan segala sesuatu, dan dia melindungi dan tidak ada yang bisa dilindungi dari siksaannya? Jika kalian mengetahui, sayaquluna lillah. Niscaya mereka akan menjawab, itu semuanya milik Allah. Qul fa anna tusharun. Katakanlah, maka mengapa kalian tertipu atau ditipu, atau dari jalan manakah kalian ditipu? Al-Mu'minun 84 sampai 89. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh wa la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Az-Zukhruf ayat ke-9. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab, yang menciptakan semuanya itu adalah Al-Azizul Alim, Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Az-Zukhruf ayat 87. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, kaum musyrikin tersebut, siapakah yang telah menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab, Allah. Maka dari mana atau mengapa mereka bisa berpaling? Fa anna yufakun. Maka bagaimana mereka bisa dipalingkan dari kebenaran? Sedangkan perintah Allah Ar-Rabb Subhanahu wa ta'ala syamilun lil amril kauni wasyari, mencakup perintah kauni, perintah yang berkaitan dengan takdir Allah, ketetapan Allah, dan perintah yang berkaitan dengan syariat Allah. Maka sebagaimana Allah itu adalah pengatur alam semesta ini, yang memutuskan, yang menentukan alam semesta ini, yang menakdirkan alam semesta ini, yang mengaturnya pada perkara yang dia inginkan, yang sesuai dengan tuntutan hikmahnya, maka demikian pula Allah adalah Al-Hakim, pemutus, pengatur dengan syariatnya, pengatur urusannya, pengatur makhluknya dengan syariat berupa ibadah-ibadah dan hukum-hukum muamalah sesuai dengan konsekuensi hikmahnya. Maka siapa saja yang menjadikan bersama Allah seorang pembuat syariat dalam masalah ibadah atau pemutus perkara dalam masalah muamalah, interaksi antara manusia dengan yang lainnya, satu manusia dengan manusia yang lainnya, maka sungguh dia telah berbuat syirik kepada Allah. Dan dia belum mewujudkan keimanan. Jadi perintah itu ada dua. Ada perintah kauni, ada perintah syar'i. Perintah kauni, yakni Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, mematikan, menentukan takdir-takdir makhluk ini. Kita harus meyakininya. Kalau ada seseorang yang meyakini bahwasanya di sana ada pengatur selain Allah yang mengatur, yang bisa menghidupkan, mematikan, mengatur rezeki, memberi rezeki, menghalangi rezeki, menurunkan hujan, dan seterusnya, maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Kesyirikan dalam masalah apa? Rububiyah. Demikian pula kalau ada yang meyakini bahwasanya di sana ada selain Allah yang berhak untuk mengatur makhluk dengan membuat syariat, maka dia juga telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah satu-satunya yang memiliki perintah yang mengatur alam semesta ini dengan perintah kauni, takdir, dan yang mengatur alam semesta ini dengan perintah syar'i, syariat. Itu keimanan keimanan kepada Allah perkara yang kedua. Perkara yang kedua dalam masalah beriman kepada Allah, yakni beriman dengan rububiyahnya. Yang ketiga, asal itu al-imanu bi-uluhiyatihi, beriman dengan uluhiyah Allah. Yani bi annahu wahdahu al-ilahul haqqu la syarika lahu. Yani beriman bahwasanya Allah adalah satu-satunya ilah yang benar, sesembahan yang benar, yang tidak ada sekutu baginya. Sedangkan al-ilah maknanya al-ma'luh, ay al-ma'bud hubban wa ta'ziman, zat yang diibadahi, yang disembah, yang disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, dan ilah kalian adalah ilah yang satu, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali dia, yakni Allah ar-rahman ar-rahim, zat yang memiliki rahmat yang maha luas, lagi yang menyampaikan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki. Al-Baqarah ayat 163. Insyaallah kelanjutannya kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.